Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pada pembahasan dalam kitab Mata Nabi Syuja' tentang bab ad-dhaman, yaitu akad penjaminan. Ya, fadalah sa'isan. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Fasal. Wa yasihhu dhamanu ad-duyun al-mustaqirati fi adh-dhimmah idza 'ulima qadruha. Dan sah tadi diperbolehkan penjaminan dalam hutang yang tetap dalam jiwa seseorang apabila diketahui di dalam tanggungan apabila diketahui kadarnya. Ya. Dhaman di sini, dhaman adalah dhammu zimmatin ila zimmatin ukhra. Menggabungkan penjaminan, menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain. Artinya, A berhutang kepada B. Baik hutang dalam bentuk uang, ataupun hutang dalam bentuk barang, belian yang tidak tunai. Si pemilik barang atau si pemilik uang yang memberikan ini, tidak tu berikan pinjaman atau menjual tidak tunai kepada si B ini, dia enggak kenal si B. Ya. Khawatir nanti kalau dijual dengan tidak tunai atau dipinjamkan uang, khawatir si B nanti enggak bayar-bayar. Karena belum pernah dia bertransaksi, bermuamalat, berinteraksi dalam bentuk bisnis atau usaha dengan si B ini. Maka si penjual atau si pemilik barang ini minta si B menghadirkan apa garantor, kalau bahasa ini saya kalau nggak salah garantor, penjamin. Artinya nanti si penjual atau si pemberi pinjaman ini, kalau si B ingkar janji, tidak bayar pada waktunya atau lari atau menghilang, dia bisa menagih ke penjamin, ke garantor ini. Ya, maka dalam kasus ini kemungkinan si garantor akan membayar hutang si B. Nanti si garantor, si penjamin ini, bisa dia tagih kepada si B atau anggap dia bersedekah kepada si B. Tapi ada penjamin. Ini tujuannya sebuah kebaikan, dan maka Rasulullah SAW pernah menjadi penjamin. Ketika seseorang wafat, lalu Rasulullah menanyakan, apakah Rasulullah pernah menjamin? Ini juga para sahabat yang penjamin. Apakah si fulan ini memiliki hutang? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah, dinar atau dinarin? Dua dinar, satu dinar. Kemudian Rasulullah tidak mau menyalahkan orang tersebut. Sampai salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, huma alaiya ya Rasulullah, saya yang bayar hutangnya, saya yang jamin hutangnya. Baru Rasulullah menyalahkan. Kemudian ketika bertemu orang ini yang penjamin dari Rasulullah, selalu menanyakan, apakah sudah kau bayar? Ketika dia mengatakan sudah ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, al-an berida jildatuhu. Sekarang orang yang berhutang tadi aman dia di dalam kuburnya. Ini sebuah kebajikan bagi seseorang yang menjamin hutang pihak yang lain. Baik. Wali sahibul haqqi mutalabatu man sya'a min ad-dhamini wal madmuni anhu idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana. Dan bagi pemilik hak diperbolehkan menuntut atau meminta apa yang dikehendakinya dari jaminan dan barang yang dijaminkan apabila jaminan tersebut apa yang sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan. Dhamin penjamin, madmunahan yang dijamin. Maksudnya begini, Sarihsan. Ketika si C memberikan pinjaman kepada B, anggap antum mamanya, atau menjual dengan tidak tunai, lalu si C tadi mengatakan, saya baru kenal dengan Anda, tolong hadirkan penjamin atau garantor. Lalu antum minta saya sebagai garantor dan dia kenal dengan saya. Ya, sendiri mengatakan merasa aman dia. Hah? Maka dia boleh nanti pas pada waktu pembayaran hutang jatuh tempo, dia bisa minta kepada Anda, bisa minta kepada saya juga. Bisa minta juga kepada saya. Hutang umpamanya 2 juta, bisa Anda umpamanya enggak ada, maaf saya enggak ada, dia datang kepada saya. Pak Rondi, Anda sebagai penjamin Ahisan kan? Iya. Tolong bayar hutang dia kepada saya 2 juta. Ya udah saya bayarin. saya bayarin. Baik. Maka dalam kasus ini hukum asalnya boleh dan sebuah pahala, kecuali ada satu hal yang nanti di akhir setelah ini kita jelaskan permasalahan yang kontemporer yang ada sekarang. Baik. Wa idza ghurima adh-dhaminu raja'a 'ala ala al-madmuni anhu idza kana adh-dhamanu wal qada'u bi'iznihi. Dan apabila penjamin berhutang, maka dikembalikan kepada yang dijaminkan apabila jaminan dan qadha sesuai dengan izinnya. Paham, Ustaz Ihsan? Paham, Ustaz. Baik. Sekarang idza ghurima adh-dhamin, penjamin saya. Naam. Saya berhutang. Nah, sudah saya bayarkan tadi, dia si C minta kepada Anda enggak ketemu. Atau minta kepada saya bayarkan 2 juta. Berarti gharim saya kan, ha? Sah. Saya memiliki piutang kepada Anda ke 2 juta. Raja' 'ala al-madmunin an. Ke mana saya ambil hutang saya ini kepada Anda? Kepada Anda saya ambil hutang ini 2 juta. Baik. Idza kana dhaman wa qada bihi. Jika dalam pendamanan tadi, penjaminan tadi dengan izin Anda. Ya, maksudnya begini saya, San. Tadi kan dia minta penjamin, ya. Kalau Anda cari penjamin dan ketemu saya, saya sebagai penjamin sehingga dia mau bertransaksi dengan Anda tidak tunai. Kalau saya tanpa izin Anda dan sepengetahuan Anda, saya langsung mengatakan kepada bila Anda bertransaksi dengan Al-Ahsan, saya tahu orangnya baik. Lakukan transaksi walaupun tidak tunai, nanti kalau ada masalah piutang dia, saya nanggung. Tanpa izin Anda. Maka dalam hal ini saya tidak ada hak untuk meminta kepada Anda. Maka ini sama dengan tabarru'. Saya memberikan bantuan. Maka dalam hal ini akadnya saya dengan Anda adalah apa akadnya? Kalau umpamanya saya akan minta kembali adalah qard, pinjaman. Maka yang ada sekarang kalau di lembaga keuangan baik syariah maupun non syariah. Bahkan fatwa salah satu lembaga fatwa di negara kita dalam akad LC atau letter of credit yang intinya adalah penjaminan. Dia susah bertransaksi dengan pihak ketiga, ya, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Anda beli barang dengan cara tidak tunai. Kalaupun dengan tunai, Anda serahkan uang di awal, tapi siapa yang menjamin si penjual menyerahkan barang kepada Anda? Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau dia kirim barang dahulu, uang belakangan, siapa yang menjamin nanti Anda bayar? Tidak ada kan? Maka biasanya mereka mengajukan ke lembaga-lembaga keuangan yang Anda umumnya perlu dengan tidak tunai akad penjaminan. Jadi ketika Anda tidak bayar, dia bisa tagihkan kepada bank. Artinya haknya terjamin. Yang ada sekarang akad penjaminan seperti ini, bank mengambil fee dari akad penjaminan. Iya kan? Untuk menerbitkan surat penjaminan tadi Anda bayar fee ke bank. Dan fee diterapkan oleh bank dalam persentase. Berapa nominal yang dipenjaminkan? Berbeda penjaminannya antara 100 juta dengan 1 M, 1 miliar. Berbeda uang fee-nya. Berarti diikat dengan persentase. Dengan persentase berarti bukanlah nilai real daripada nyata-nyata yang dibutuhkan dalam bentuk fee. Tidak ada keuntungan di sana. Sedangkan akadnya apa tadi antara nasabah dengan lembaga tadi? Pinjam-minjam kan? Saya pinjamkan atas nama dia kepada Anda. Sekarang ada pertambahan, ada keuntungan buat pemberi pinjaman dan untuk fee tadi. Berarti apa nama akadnya ini? Riba ya. Ma'ruf. Ya. Oleh karena itu, lembaga fatwa internasional di bawah OKI maupun AOIV, mereka mengatakan untuk menerbitkan surat penjaminan ini tidak boleh mengambil fee yang diikat dengan besarnya uang penjaminan. Harus biaya yang nyata-nyata dibutuhkan sehingga betul-betul biaya administrasi dan bukan biaya manfaat dari pinjaman yang merupakan riba. Kalau tidak akan jadi riba dia. Wala yasihu dhamanul majhul wala ma lam yajib illa darkul mabi'. Dan tidak sah penjaminan yang tidak diketahui dan apa yang tidak diwajibkan untuk dijual. Darkul mabi'. Tidak sah penjaminan majhul. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jumhur mengatakan boleh. Saya mengatakan Al-Ahsan membuat akad tidak tunai dengan si C. Saya katakan kepada C, saya jamin berapapun akad Anda dengan dia. Majhul kan? Walau 1 juta, 100 juta, 1 miliar, saya yang penjamin. Ini majhul tidak boleh. Menurut Syafi'i, jumhur mengatakan boleh, karena kalau letakkan tabarru' maka tidak perlu harus jelas. Wala ma lam yajid illa darakal mabi'. Dan tidak boleh juga membuat akad penjaminan Anda bertransaksi dengan fulan atau belum. Bila Anda bertransaksi dengan dia, apapun jenis transaksinya, berapapun nilainya, saya jamin jadi penjamin. Ini menurut Syafi'i juga tidak boleh, karena tadi yang majhul tidak boleh, ini jadi lebih majhul lagi, berapapun yang akan datang. Ya, illa darakal mabi'. Darakal mabi' ini adalah jual beli ternyata barang milik orang lain. Dalam kasus mudhar seperti ini dibolehkan. Wabillahi taufiq. Baik, jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, afidahullahu ta'ala, yang telah memberikan syarat dan penjelasan terkait dengan bab dhamman. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung untuk memperluas pembahasan. Dan mungkin bagi Anda yang ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam bab ini, kami persilahkan di 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 08131-777-6543. Kita angkat untuk 3 penelpon yang pertama terlebih dahulu, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana? Ini dari Jambi, dari Pak Umar. Pak Umar di Jambi, silakan, Pak. Ini mau bertanya, Kak. Fadal, Pak Umar. Ini masalah tapi bukan jaminan seperti yang tema sekarang ini, Ustaz. Silakan, kalau bisa saya jawab masalah Muhammad, insya Allah saya jawab, silakan. Ini masalah suap menyuap ini, Ustaz. Masya Allah. Ini suap menyuap antara pengantin wanita dengan pengantin pria atau gimana? Gini, Ustaz. Seorang kan mau masuk pekerjaan. Ya, tayo. Tapi dia sesuai dengan karakter pekerjaan tersebut di suatu instansi pemerintahan seperti itu, Ustaz. Tayo. Tapi dia tidak memanipulasi data orang lain seperti, tapi diminta uang sejumlah sekian seperti itu. Kita kan dia jujur gitu dan lulus gitu, terus diminta uang oleh oknum. Seperti itu. Saat terus. Itu apa suap menyuap atau jaminan seperti itu, Ustaz? Baik, saya. Allah barik fiik, Pak Umar. Ya, cuman itu Ustaz, pertanyaan. Nah, itu apa boleh ya itu saudara? Nanti saja Pak Umar. Maksud itu uang yang kita makan, gaji yang kita terima. Insya Allah kita jelaskan Pak Umar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ya. Hey. Budaya rishwah, sebenarnya itu bukan budaya Muslim. Ya, Syekh. Itu budaya Yahudi yang mereka lakukan semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dinaskan dalam Al-Quran. Suh, yakuluna suh. Mereka makan harta yang haram untuk suap tersebut. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW Jalil Abdurrahman bin Auf, saya tidak salah, dia itu saudara Rasulullah SAW menjadi penarik jizyah, penarik upeti dari orang Yahudi di Khaybar. Sampai dia di Khaybar, sebelum dia menarik, maka beberapa Yahudi diutus oleh tokoh-tokohnya untuk mendatangi Abdurrahman bin Auf. Lalu memberikan hadiah yang sangat banyak sekali dalam bentuk uang dinar dan dirham. Kata mereka, ini adalah hadiah untukmu. Wa khaffif 'annal kharaj. Tolong, kamu kalau narik pajak dari kami, upeti dari kami, tolonglah sedikit dikurangin. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf, kata dia? Ya ma'syar al-yahud, wallahi innakum abghadu khalqillah ilayya. Wa ma dhalika bihamili 'ala an ahifa 'alaykum. Wa amma ma 'ataytum iyyah fa hiya suh wa inna la na'kuluha. Jawaban Rahman Auf adalah jawaban yang paling tepat. Suatu jawaban seorang muslim yang kuat keimanannya kepada Allah dan harus dicontoh setiap muslim. Dia mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, kalian adalah orang yang paling aku benci. Makhluk Allah yang paling aku benci. Artinya, Rahman bin Auf mengatakan, kalau Anda berhadapan dengan orang dibenci, Anda ingin menzalimi dia atau tidak? Ya, artinya, pajak dia, umpamanya, sudah bayar sekitar 1 juta, ingin ditambah atau ingin dikurangi? Tambah. Tambah. Tapi kata beliau, Walaupun aku sangat benci kepada kalian, tapi kebencianku kepada kalian demi Allah tidak menyebabkan aku untuk menzalimi kalian, tidak akan aku tambah walaupun satu sen, walaupun satu halalah. Aku hanya mengambil apa yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kalian berikan kepadaku ini adalah harta haram. Wa inna, kami orang muslim tidak pernah makan harta yang haram. Ya akhi, kelantungkan, masya Allah, ini mantap ini ya. Tanpa diminta, enggak kesalahan kita, enggak. Lalu apa jawaban Yahudi ini? Itu 24 abad yang lalu. Ada ya. Wallahi bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan inilah keadilan seperti ini dan kejujuran seperti inilah langit dan bumi ini terus berputar dan beredar. Ini pengakuan para pembesar Yahudi kepada sahabin jalil ini. Nah, kembali kepada Pak Umar tadi. Jadi beliau mengajukan pekerjaan ke sebuah instansi dan memberikan suap. Ya. Anda berdosa memberikan ini. Ya. Kecuali dalam satu keadaan. Anda sudah lulus, sudah tes dan lulus. Lalu dikatakan oleh, memang dikatakan dengan nas oleh dia, walaupun ini mungkin tidak terlalu berani mereka terang-terangan. Katakan sudah lulus, Anda tidak akan bakal bekerja di sini, instansinya atau perusahaan ini, kecuali bayar sekian. Apapun namanya, hadiah atau apa atau apa. Baik. Kalau dikatakan demikian, Anda tidak berdosa, karena ini hak Anda. Tapi belum Anda tes atau belum tuh hasil nilai lulus tidak lulusnya. Terkadang kan Anda sudah lulus, kemudian nanti ada tes selanjutnya kan, atau ada pengumuman akhirnya. Tapi kalau belum ada pengumuman, Anda belum lulus, Anda bayar, haram Anda berikan ini. Tapi dalam kasus tadi Anda lulus, cuma dia mengatakan tidak bisa bekerja kecuali seperti ini, bayar, apa boleh buat terzalimi? Nah, ini boleh Anda berikan dosa untuk dia. Berdasarkan asar yang diberikan dari Ibn Mas'ud, bahwa beliau di Habasyah ketika melewati jalan dihalangi oleh preman. Mereka mengatakan bayar dulu 2 dirham, kalau enggak kamu enggak boleh lewat. Dan dia bayarkan. Masalahnya hak dia untuk berjalan. Jadi Anda sudah lulus, hak Anda untuk bekerja, untuk mendapatkan imbalan gaji juga. Adapun kezaliman dia lakukan, dia mengatakan demikian itu antara dia dengan Allah Jalla Fi'ullah. Bisa dibedakan tadi. Dan ya, jangan ya katakan nanti alhamdulillah syar'an dimenghalalkan bersuap. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud berbeda kondisi. Anda yang berhak dan lulus, kemudian dikatakan tidak akan mungkin bekerja kecuali bayar suap, apa boleh buat? Tapi kalau belum ada ketentuan ini, belum ada pengumuman segala macam, lalu Anda bayar riswah untuk ia lulus, ini dia riswah yang haram. Kalian tadi bukan riswah namanya, orang uang penolak kezaliman. Dengan melakukan kezaliman lebih kecil, kami tidak bekerja, kezaliman bagi dia lebih besar. Maka dia melakukan kezaliman lebih kecil untuk menolak kezaliman lebih besar. Dan bisa disamakan dengan mengambil barang yang tertahan, tidak bisa keluar kecuali dengan. Ya, masya Allah, ya. Saya pernah mengalami itu sendiri. Diperbolehkan saja. Tapi sebetulnya, ya sih. Waktu dulu pernah saya bekerja sebuah kantor lembaga yayasan donasi ini, milik kerajaan Arab Saudi di Indonesia. Mereka mengirimkan dari sana, mengirimkan Al-Quran dalam jumlah yang besar, gratis. Dan untuk akan dibagi-bagikan ke pesantren-pesantren yang masih gratis. Sampai di bandara. Bandara dengan pesawat mereka kirimkan. Setiap saya lihatin meja, ada yang minta uang, ada yang minta Al-Qur'annya. Saya bilang ini bukan uang saya, bukan Al-Qur'an saya. Saya tidak akan memberikan Anda satu sen pun juga. Alhamdulillah bisa keluar. Karena kalau tidak, gudang mereka akan penuh. Keluar. Jadi yang membuat mereka, para oknum ini, untuk makan riswah, karena kebiasaan para yang mengurus ini dengan riswah. Kalau tidak, mereka juga tidak akan berbuat apa-apa. Anda salah seorang importir barang dari Amerika dalam sebuah kajian, dia mengatakan, Ustaz, betul yang Ustaz katakan. Saya kirim barang, beli barang dari Amerika. Satu kontainer. Saya urus resmi, enggak keluar, Ustaz. Apa trik yang saya lakukan? Saya kirim satu lagi, saya urus resmi, enggak keluar. Saya kirim sampai 10, penuh gudangnya, enggak bisa lagi. Lalu katakan, enggak, keluarkan gratis. Alhamdulillah. Ya, akhi, menghadapi orang-orang yang Yahudi seperti ini, sama dengan Yahudi dia. Yahudi yang memberikan rishwah tadi, yang terima rishwah itu Yahudi. Ya kuluna suh, Allah mengatakan mereka makan harta suh seperti tersebut, harta haram dari rishwah tersebut. Dan ini penyakit masyarakat-masyarakat. Dan sebagian teman-teman yang mengatakan di perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan besar dari luar negeri, itu malah mengharamkan karyawannya untuk mendapatkan jangankan, dan merupakan pelanggaran berat di perusahaan tersebut kalau karyawannya berhubungan karyawan lain dalam bisnis perusahaan tersebut dan diajak makan, berbahaya. Islam jauh lebih besar dari ini dan berpahala. Kalau mereka hanya manfaat apa? Manfaat duniawi. Mereka lakukan hanya manfaat dunia. Karena kenapa? Bila karyawannya menerima rishwah ini, menerima ajak makan, menerima ditraktir penginapan gratis, apakah dia akan berbuat untuk perusahaannya atau untuk kliennya ini? Dia pasti akan berbuat merugikan perusahaannya dan menguntungkan kliennya tadi. Menghancurkan perusahaan. Orang yang mengerti manfaat duniawi saja tidak mau melakukan ini bukan karena ada urusan akhirat. Anda sebagai muslim untuk menyelamatkan perusahaan Anda, juga untuk menyelamatkan diri Anda dari api neraka. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian Bapak Umar di Jambi, dan sangat meluas pertanyaan dan jawaban, dan semoga ini bermanfaat. Kita terima kembali untuk penelpon yang kedua, silakan. Halo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Kerawang, dengan Pak Maulana. Silakan Bapak. Alhamdulillah nih Pak Ustaz nih, udah lama jadi pendengar pemirsa Setia Roja nih, baru kali ini baru masuk nih kata Pak Ustaz di Wadi. Barakallahu fiik. Pak Ustaz. Ini masalah jaga pertanian Pak Ustaz. Iya. Dulu waktu musim kemarin alhamdulillah saya bisa mengeluarkan jaga pertanian. Tapi musim yang sekarang Pak Ustaz, yang musim sekarang itu dihitung-hitung itu ya hutang aja belum kebayar. Jadi musim sekarang itu hutang-hutang itu semuanya untuk nafako satu tercampur Ustaz, ya, untuk nafako pembiayaan pertanian sawah gitu. Yang kedua itu nafako untuk pembiayaan permodalan perdagangan gitu, dagang, karena saya petani sama dagang itu Ustaz. Jadi dagang ini juga pembayarannya pas jatuh tempo panen gitu Pak Ustaz. Yeah. Jadi pasti hitung itu untuk apa bayar utang aja kurang apa masih diwajibkan gitu pertanyaannya. Zakat. Pak Maulana, antum bukan diwajibkan bayar zakat, tapi diharuskan menerima zakat. Gimana Pak Ustaz? Antum berhak menerima zakat karena terhutang, maka tidak perlu berzakat. Artinya, yang dikatakan kaidah dalam berzakat mahal, pertama keluarkan dulu hutang. Ya, kalau sisanya masih sampai satu nisab zakat, kalau tidak tidak ada. Ini kaidah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Aziz pada masa beliau untuk penarikan zakat. Dan bahkan yang terhutang malah berhak menerima zakat kalau hutangnya hutang yang ma'ruf. Masya Allah. Demikian Bapak, bisa difahami Pak ya? Ini Ustaz, kalau apa untuk jaga perdagangan itu jaga malah itu belum satu nisab sih, belum. Jadi kalau ini sudah, kalau pertanian itu sudah satu nisab. Iya, tapi tidak ada zakatnya. Anda bayarkan hutang dahulu kan, kurang satu nisab kan jadinya? Ya malah terhutang lagi kan ya. Jadi ini kan ada zakatnya. Bayar utang dulu Pak Ustaz ya. Iya. Jadi demikian. Kalau udah apa pas ada satu nisab itu, kalau ada sisanya tetap dikeluarkan gitu. Kalau tidak sampai sini nisab sisanya tidak dikeluarkan. Iya. Kalau sampai sini nisab ya dikeluarkan zakatnya. Tapi itu Pak Ustaz, yang utang-utang itu kan pernah saya dengar kalau untuk nafako itu beda lagi katanya, jadi yang dipotong cuma untuk pembiayaan utang ini aja apa ya, buat pembiayaan pertanian aja. Tidak gitu. Semuanya. Kan Anda satu orang atau lima orang Anda Pak Umar? Pak Maulana, satu orang kan Anda? Satu orang. Mau baik mau utang nafako, membiaya sawah, pengairan, ataupun utang Anda atau yang lainnya untuk kebutuhan minimal. Iya. Cukup Pak Maulana. Nah, masya Allah. Demikian Pak, mohon dikerawan jazakallahu khair dan ya semoga Allah mudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya dan bisa menunaikan zakat apabila telah mencapai nisab tentunya Pak ya. Barakallahu fiik. Kita terima telepon yang ketiga sebelum kami angkat dari pesan singkat, silakan. Ya, halo. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Joko di jalan. Silakan Pak Joko. Anda mau nanya masalah untuk pembiayaan. Apa kalau misalnya keluar dari tema karena baru dengerin Roja di jalan. Dikecilkan dulu Pak suara radionya. Ada feedback tadi, silakan. Ya, begini Ustaz, Anda punya usaha. Usaha itu memerlukan modal dan pembiayaannya itu biasanya Anda pinjam dari seseorang atau keluarga yang pada saat peminjaman itu Anda bilang bahwa nanti ketika sudah ada pembayaran Anda akan memberikan bagi hasil sekian persen dari uang yang dipinjamkan. Apakah itu termasuk riba atau tidak Ustaz? Riba karena, Pak Joko. Riba ya Ustaz ya, ya. Kalau ingin syar'inya tawarkan kepada mereka dua opsi. Baik. Pertama, pinjam modal tapi saya tidak berikan bagi hasil kepada Anda. Tapi kerugian dari usaha Anda juga tidak nanggung. Pemilik modal tidak nanggung pemberi pinjaman. Jelas? Kalau berarti lalu saya dapat apa? Anda dapat pahala dari Allah. Karena mereka minjamkan sekali sama dengan bersedekah dua kali. Minjamkan dua kali sama bersedekah sekali. Minjamkan sekali berarti sama bersedekah setengah. Kalau Anda pinjam, dia minjamkan 10 juta, Anda kembalikan 10 juta sama dia bersedekah 5 juta. Dalam hadis Rasulullah mengatakan demikian. Ini opsi pertama. Kalau dia di dunia tentu dia mengatakan saya tidak mau, karena saya dapat apa gitu kan. Baik. Tawarkan opsi yang kedua, yaitu kerjasama. Maka uang 10 juta bukan pinjaman tapi modal. Untung kita bagi hasil keuntungannya, rugi Anda tanggung sendiri sebagai pemilik modal. Jelas Pak Joko? Gitu. Maaf Ustaz, satu lagi kalau misalnya Anda kembali. Ini jelas Pak Joko? Jelas, tapi kalau misalnya begini, kalau misalnya di awal itu kan karena ini minjamnya dengan keluarga, di awal itu memang tidak ada perjanjian akan dikembalikan, dilebihkan dari nilai modal yang dipinjamkan. Tapi ketika Anda hitung hasil usahanya, ternyata ada keuntungan, Anda kasih ke yang punya modal itu diperbolehkan atau tidak? Itu ternyata pada kali yang pertama dibolehkan. Pada kali yang pertama dibolehkan. Oh, gitu. Dan tanpa Anda janjikan. Artinya baik. Saya pinjam 10 juta, nanti sekembali 10 juta ya. Ya udah enggak masalah kata dia. Ternyata ada untung lalu Anda belikan berlebih, Anda berikan 11 juta. Betul? Ini boleh. Tapi pinjaman yang kedua tidak boleh lagi. Oh begitu. Iya, karena yang kedua dia tahu akan ada penambahan. Oh baik. Iya. Dan pun Anda sih akan menambah, maka ini persyaratan walaupun tidak tertulis tidak boleh. Jelas. Bitaufik Pak Joko. Baik, sekian Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Joko dan semoga selamat sampai tujuan. Barakallahu fiik. Kita akan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada begitu banyak pertanyaan yang saya berhutang Ustaz dan ketika ingin mengembalikan hutang saya, ternyata orang yang menghutangi telah tidak ada Ustaz dan sulit untuk ditemukan. Bagaimana cara pelunasannya? Jazakallahu khair. Ahli waris juga tidak ada. Tidak disebutkan di sini. Kalau tidak ada ahli warisnya atau kerabatnya yang dekat, maka sedekahkan. Berdasarkan Asad ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau membeli budak dari seseorang. Ya. Kemudian dia ingin ngecek budak ini bagus atau tidak. Dibawanya ke dalam rumah. Dan terlalu lama dia sambil ngambil uang juga terlalu lama dan sambil ngitung uang biasa ngitung uang dulu terlalu lama. Ya, dia keluar ternyata si penjual sudah tidak ada. Ya, maka kemudian dia mengatakan, ini aku sedekahkan atas nama orang ini. Setelah dia mencari beberapa lama tidak menemukan juga, lalu dia mensedekahkan atas nama orang tersebut. Maka wallahu ta'ala alam. Bila ketika Anda ingin berhutang, sudah tidak bisa ditemukan orangnya, nomor teleponnya tidak ada, kerabat juga tidak Anda ketahui, maka sedekahkan dengan mengatakan, ini saya sedekah atas nama dia. Tapi ketika bertemu dengan dia, misalkan Salim Muhammad tadi, nanti serah dia. Kalau dia mau itu terima sedekah dari dia, alhamdulillah. Kalau tidak, saya bayar lagi kepada dia, berarti itu sedekah saya. Baik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah bentuk usaha MLM yang sesuai dengan syariat, Ustaz? Karena saya belum paham dan saya berusaha untuk menjalani usaha ini, akan tapi bagaimana kalau wabitnya, jazakallahu khair. Allah yang barik fiik, mungkin bisa merujuk ke buku saya Haram Al Kontemporer. Di sana saya rincikan fatwa para ulama, baik dari fatwa kibar ulama di Saudi maupun di Yordan, maupun saya membaca fatwa terakhir MLM dari Dewan Syariah Nasional Indonesia, mereka mempunyai dawabit yang halal dan haram. Tapi menurut saya, selagi masih sistem MLM, hukumnya adalah haram. Bagaimana menjadi halalnya? Menjadi halalnya tidak ada jenjangnya. Itu dengan sistem penjualan biasa, dengan sistem marketing biasa, yaitu dengan fee yang jelas dari awal. Silakan bawa barang saya, nanti berikan pada saya yang terjual sekian. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila penjamin yang sebelumnya memang sudah menjaminkan diri kita terhadap hutang yang kita ambil, tiba-tiba dalam satu waktu ternyata dia mengalami satu kondisi di mana tidak memiliki uang atau bangkrut, apakah kita bisa mengalihkan jaminan ini ke pihak yang lain, Ustaz? Boleh. Karena akad baman ini bukan akad lazim. Akadnya adalah akad ghair lazim. Di mana ketika saya mengatakan saya jamin al-ihsan ya, tapi kalau dia tidak bisa bayar, bayar ke saya yang bayar, minta ke saya. Setelah diberitahu dengan anda, saya mengatakan saya sekarang menarik diri dari penjaminan. Boleh, karena akad lazim, tabarruk. Baik. Pertanyaan berikutnya masih terkait dengan bab kita. Apabila penjamin telah menunaikan orang yang dijaminkan dari sejumlah uang, maka bolehkah penjamin menarik dari uang yang dijaminkannya dan berlebih dan nilainya, jazakallah khair? Tidak, ini riba saya katakan tadi, bukankah? Ketika saya bayarkan kepada si yang berhutang kepada Al-Ihsan, Ihsan hutang kepada dia 10 juta. Lalu kemudian saya bayarkan hutang anda 10 juta. Saya akan tarik dari anda kan? Kalau saya tarik dari anda berlebih, maka ini kelebihan dari riba. Ini dilakukan dari lembaga-lembaga keuangan. Yang salah satu fatwa lembaga syariah yang terhormat itu mengatakan boleh mengambil fee dengan akad suka sama suka. Ya, suka sama suka itu dalam akad bukan riba, tapi kalau ini akad riba, ya, di mana nasabah membayar kepada bank fee, maka ini adalah akad riba. Jelas. Jazakallahu khair. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari via telepon, silakan. 0218236543. Baik. Halo. Ya, silakan kami sampaikan bagi anda yang bertanya secara langsung dalam bab jaminan al-dhaman atau yang terkait dengan bab muamalat, kami persilakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Pak Bustanuddin di Solo, Sumatera Barat. Masyaallah. Silakan Ustaz. Pak Bustanuddin, masyaallah. Begini Ustaz, ada orang yang menjual tanah sebidang tanah Ustaz, harganya 150 juta. Masya Allah. Lalu ya, yang diberikan uang 100 juta, langsung diadakan akad jual beli. Dia minta sertifikat Ustaz. Kemudian sertifikat ini dia gadaikan ke bank. Kemudian uang kita yang sisanya 50 juta itu dibayar dengan uang pinjaman yang hasil gadi-gadian sertifikat kita tadi Ustaz. Apakah uang sisa uang jual beli tanah tadi halal untuk si penjual Ustaz? Halal, karena halal dan haram itu bukan dalam seperti halal haramnya sembelihan. Sembelihan dagingnya memang haram. Kali ini yang haram adalah transaksinya dia, uangnya halal. Jelas, Pak Bustan? Kemudian Ustaz, ini kan sertifikat kita diminta Ustaz. Ustaznya kalau dari awal dia mengatakan saya akan jaminkan tidak boleh anda bantu dia dalam berbuat riba. Jelas? Tapi kalau dari awal dia dengan syaratkan bayar saya 100 juta, saya minta sertifikat semuanya, itu terserah anda. Kecuali anda tahu bahwa dia akan menjaminkan. Kalau dia minta di awal, Ustaz. Dan sudah disampaikan dia, saya akan bayar, gadaikan ke bank. Ya, dia minta dalam uang saja 100 ribu dulu, 100 ribu, 100 juta dulu. Ya. Kemudian saya minta sertifikat dan sebagainya saya akan jaminkan ke bank. Iya, sip, maaf, Pak Bustan, Pak Bustan. Si penjualnya dari awal tahu atau tidak bahwa dia akan gadaikan ke bank? Tahu. Kalau tahu, dia menolong dalam berbuat maksiat. Uang yang dia tinggal, Ustaz. Halal uangnya dan dosanya, dosa membantu orang berbuat maksiat, buat riba. Jelas, Ustaz. Jelas. Ya, terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Bustan Adin, insyaAllah. Baik, kita terima kembali untuk penelpon yang selanjutnya. Masih di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Iqbal, Surabaya, Ustaz. Hayakallah, Pak Iqbal, silahkan. Begini, Ustaz. Pantang. Saya kan mau ujlah, mau cari ketenangan gitu ya. Kemana tuh muzlahnya, Fi? Tapi rumah ini mau dijual. Itu. Iya. Dengan harga sudah cocok, tapi pembelinya itu mau di KPR kan gitu, sama ke pembelinya itu. Pembelinya cash bayar dengan Anda atau ke KPR? Kurang tahu gitu masalah banknya itu apa itu. Baik. Iya. Artinya dia mengatakan saya bayar dengan cara bank. Iya, Pak. Anda setuju? Iya, Ustaz. Iya, Anda membantu dia dalam berbuat riba ya, sehingga boleh Pak Iqbal. Ini masih dipikirkan, Ustaz, gitu ya. Ayo, alhamdulillah. Kalau belum terjadi transaksi, alhamdulillah, jangan. Jangan jual kepada, atau kata kepada dia, urusan Anda, tapi saya tidak akan tanda tanganin apapun diminta oleh bank. Jelas? Jadi tidak boleh, Ustaz, ya? Ingatkan kepada dia bahwa ini adalah haram dan riba, ya. Kalau dia mengatakan, oh ini kan bank syariah ini begini-begini, itu urusan Anda. Kalau Anda ingin bisa melakukan sendiri tanpa saya harus memberikan sertifikat sambil keterangan saya, silakan. Walaupun sudah saya ingatkan. Jelas? Baik. Ya, insyaallah jelas. Allah berikir, Pak Iqbal. Baik, jazakallah khair Pak Iqbal di Surabaya. Alhamdulillah, kita terima kembali di via telepon di 021-823-6543. Silakan di belakang Pak Iqbal. Fadhal. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Baik, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, Bu. Dan sedikit dinaikkan volume suaranya. Baik, halo. Ya, dengan siapa di mana? Bu Ami. Bu Ami di mana? Di Bekasi. Silakan, Bu. Ini Pak Ustaz, saya ya. Kan awalnya perjanjian kerjasama gitu ya, usaha percetakan. Dia yang kerja, saya yang modal 20 juta gitu. Awalnya tuh dikasih untungnya katanya sebulan 22 juta. Tapi setelah 10 kali gitu selanjutnya gak pernah lagi dikasih keuntungan gitu. Jadi akhirnya itu uang kembali 20 juta, uang-uang saya juga gitu ya. Selanjutnya gak ngasih lagi gitu. Modalnya juga gak kembali gitu Pak Ustaz. Gimana ya? Alhamdulillah, ibu kembali modal saya berarti. Bu Ami. Halo? Iya. Alhamdulillah uang Bu Ami mesti kembali dan enggak ada pertambahan karena ini bukan kerjasama, ini riba. Kalau dia memberikan keuntungan lagi riba. Oh, kalau memberi untung lagi? Iya, kalau memberikan uang lagi kepada Ibu riba. Karena akadnya bukan kerjasama ini namanya. Di mana dia memberikan uang dengan jumlah yang tetap kepada Ibu kan ya? Iya. Iya, ini riba namanya. Tapi ketika Ibu sudah kembali, selesai sudah. Maka tidak ada pertambahan. Kembali akadnya dari awal salah, Ibu. Tapi awalnya perjanjian kerjasama gitu, Pak. Salah awal perjanjian kerjasamanya karena dia mengatakan tiap bulan Ibu saya berikan sekian. Oh, gitu ya. Kalau perjanjian kerjasamanya itu, Ibu kalau untung saya berikan sekian, kalau rugi Ibu tanggung sekian. Oh. Ini kan enggak pernah cerita rugi kan dia kan ya? Oh, jadi enggak usah janji keuntungan gitu ya. Iya, baik. Oh. Jelas, Ibu. Alhamdulillah, Ibu selamat dari riba. Oh, uang jadi kembali. Misalnya nggak usah dipinta gitu. Nggak usah minta, kalau minta malah jadi riba. Oh gitu, ya, makasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kata di pertanyaan pesan singkat sudah? Dua atau satu terakhir. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membeli barang dari hasil lelang yang dilakukan oleh lembaga keuangan ribawi, Ustaz? bila kita mengetahui mereka mendapatkan dengan cara tidak yang hak, karena yang mereka ambil bukan hak mereka saja, ribanya mereka ambil. Umpamanya mereka sita rumah tersebut bukan atas utang saja, utang pertambahan bunganya itu ribanya, maka disita berarti bukan haknya dia, maka tidak boleh Anda beli ini. Wallahu ta'ala alam. Sama juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan mobil atau motor yang memang dilelang karena pihak pembelinya tidak bisa melunasi, kemudian dilelang oleh lembaga semacam leasing demikian. Wallah, sama-sama dengan yang tadi. Kalau kecuali dalam kasus satu, Anda tahu bahwasanya tidak ada bunga, kemudian hutang ditempuhkan kepada dia pun dengan demikian dan akan dikembalikan. Maksud saya begini, Anda beli kepada saya dengan cara tidak tunai, lalu Anda jaminkan motor kepada saya, motor tersebut. Kemudian saya katakan kepada Anda bahwasanya 3 bulan tidak bayar berturut-turut, maka motor saya lelang dan saya ambil hak saya, sisanya saya kembalikan kepada Anda. Apakah Anda seperti ini lembaga lelang? Tidak ada. Berarti dia akan menzalimi motor ini. Yaitu utang ditambah dengan bunga, tidak mampu bayar, maka ada sisa. Padahal dia sudah bayar uang sebagian biaya. Maka Allah terlalu, jangan beli motor, kendaraan, rumah yang dilelang dengan cara sistem tersebut. Wabillahi taufiq. Taib, saya jazakallahu khair. Dan ini mungkin pertanyaan kita terakhir sebagai ikhtitam, saya silakan. Kepada kaum muslimin, kaum muslimin dimakai Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan riba adalah masalah yang diharamkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita, umat Yahudi, Nasrani. Kemudian mereka halalkan dengan berbagai cara. Maka kita umat Islam yang diharamkan oleh Allah riba kepada kita, jangan sampai melakukan riba dan selamatkan diri kita dari riba, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana cara bisa menyelamatkannya? Dengan mengetahuinya. Karena banyak orang yang saya anti riba, dan dia buat solusi, solusinya juga riba yang tidak cukup berbeda. Saya anti bank riba, dibuat lembaga yang syariah, tetapi solusinya ternyata tidak jauh berbeda dengan riba. Maka disinilah ilmu, pentingnya ilmu bagi setiap muslim dan muslimah ingin melakukan transaksi. Semoga kita diberikan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui dan menjauhi hal-hal yang diharamkan olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.